buka sedikit soalan apa-apa luar topik sikit ataupun kita teruskan. Ada soalan? Tak ada. Kita ada, kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sampai kepada hadis dalam kitab Tahara daripada buku Subulus Salam, hadis yang ke-34. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min manamihi falastanthir thalathan fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alayh. Idza istayqadha ahadukum min manamihi falastanthir thalathan فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian bangun tidur, maka hendaklah beristinthar 3 kali, kerana sesungguhnya syaitan bermalam di dalam khayshumnya, di dalam lubang hidungnya. Penjelasan kalimat, apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya, baik pada waktu malam ataupun siang hari. Kita kalau kita pergi, sebelum kita pergi pada dalam kurungan, lebih baik kita hilangkan kurungan dahulu. Kenapa kita kata hilangkan kurungan? Kerana dia kita tak menanti dia terus kita fahami waktu malam, waktu siang sama. Kerana di sini ada dia punya permasalahan khilaf yang ada. Nanti kalau kita dah bina dulu, belum kita terangkan tentang khilaf, dah kita dah datangkan kalimah ini. Bukan maksud suruh hilangkan, maksud sini dibuang, tetapi untuk kita tak sebutkan dalam kita, dalam kita apa, dalam kita syarah ni. Kenapakah sebagian ulama kata malam dan siang itu yang kita akan sentuh nanti insya-Allah. Maka hendaklah ia beristinthar 3 kali. Dalam kamus, al-istinthar bermaksudnya menghirup air ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Maknanya bukanlah dia menghirup air yang hidung, tetapi al-istinthar ialah mengeluarkan air yang telah dihirup, sebenarnya lebih baik. Kenapa? Kerana penghirupan air ke hidung namanya apa? Al-istinshaq. Jadi perbuatan istinshaq itu datang dahulu sebelum istinthar. Jadi dengan itu bila kita terjemah, kalau kita fahamkan atau kita terangkan tentang al-istinthar, tak boleh kita datangkan makna istinthar itu sedut ke hidung. Kerana serut ke hidung itu ada kalimah lain, apa namanya, al-istinshaq. Jadi dalam ini kita komen sedikit. Kenapa? Kerana kita nak jelaskan sesuatu definisi, biar kita definisi itu kita terangkan sejelas-jelasnya dengan tanpa kita bawa masuk definisi lain. Saya keluar sekejap bahas masalah definisi. Definisi ada, kalau kita nak buat sesuatu definisi atas satu perkara, kita perlu mengamatinya dan juga meletakkan definisi itu dengan memastikan tidak ada yang masuk yang bukan dari kalangannya, atau kita katakan dia tidak kita, maknanya kalau dia tak masuk apa yang sepatutnya dia tak, apa, jangan kita masukkan apa yang tak patut masuk. Begitu juga kita terangkan apa yang sepatutnya masuk. Bermakna di sini kaedahnya dia mesti jami', dia mesti mani'. Ni kita hafalkan. Kenapa? Kalau kita tengok apa-apa definisi, kita tengok ni dulu. Kita nak count, kita nak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menilai sesuatu definisi betul ke tidak, kita jadikan dia sebagai pengukur. Jami' mani'. Sebagai contoh jami' mani', sebagai contohnya lah, saya kasih contoh. Kalaulah kita definisikan air, apa definisi air? Boleh salah seorang dapat berikan saya definisi air? Apa itu air? Kita nak cuma nak praktikan dia punya syarat. Mesti definisi itu mesti jami', definisi itu mesti manik. Sila datang. Saya perlukan musyarakah. Nah. Apakah itu air, ya akhi? Ada kata H2O, okay, definisi. Lagi? Cair. Lagi? Sesuatu yang menyucikan. Okay, lagi? yang basah. Lagi hujan. Okey. Kita kalau kena definisikan demikian, kita kata kalau kita letakkan dalam kita punya penilaian, dia jami' manik ke tidak? Makna jami' apa? Dia merangkumi semua yang patut dirangkumi. Dan makna dia manik pada dia menghalang semua yang tak patut masuk, jangan masuk. Itu maknanya jami' manik. Jadi kalau kita katakan definisi awak tadi, salah satu contohnya definisi akhana, sesuatu yang menyucikan. Ada benda lain tak menyucikan? Ada. Seperti apa? Tanah. Jadi tanah masuk tak dalam definisi yang beliau berikan? Air tu, kalau kita kata air itu ialah sesuatu yang menyucikan, masuk tak tanah? Masuk. Jadi kita menghalangkan dia daripada definisi itu tak? Tak halang. Jadi kita kata definisi itu tak manik, tak melarang. Masuk. Ya, tapi kalau kata ni air, kalau itu ni air jugalah. Nipik tanah, suci, menyucikan. Air ini, ya tidak. Dia bukan air. Betul eh? Cecair. Adakah cecair itu satu definisi yang tepat? Tak tepat juga. Kenapa? Masuk semua jenis cecair. Masuk, kita rangkumkan. Jadi dengan itu kita lihat, kita tak jamik, rangkumkan semua patut masuk. Dan manik menghalang apa yang tak patut masuk. Jadi kita dalam nak menerangkan, definisikan perkara yang senang pun, air, susah rupanya. Susah kenapa? Kerana kita haruslah pastikan dia jamik, dia manik. Saya boleh datangkan satu perusaha dalam mendapatkan definisi yang jamik manik ni. Untuk air. Ha? H2O. Okey. Kalau H2O, definisi tu baik bagi mereka yang faham. Awak kalau definisikan orang, adakah awak definisikan orang yang belajar saja atau orang tak belajar? Okey. Jadi kita kata betul H2O dia jamik, tak ada H3O, tak boleh. H3O dia ozon. Tak boleh. Dia mesti H2O juga. Dia tak boleh O, tak boleh H3O ataupun apa-apa yang kita lihat metal lain masuk situ. Jadi dengan itu kita katakan dia jamik manik, betul. Tapi kita kata tak sesuai untuk diterangkan kepada orang awam. Orang yang tak belajar sains, H2O. Apa yang H2O? Dia tak faham. Jadi dengan itu kita katakan itu salah satu, kalau kita di kalangan mereka-mereka yang mantap ilmunya, H2O jadi definisi yang baik. Tapi kita katakan definisi yang lain, cubalah, kita cuba. Fadal ya akhi. Ya akhi, fadal. NUS. Masya-Allah. Malu saya. Saya bukan nak masalah air kan, kita nak terangkan tadi. Tidak apa saya komen tadi pasal bila kita kasihkan satu definisi seperti ini, dia akan kita hilangkan definisi yang telah ada, iaitu istinsyak. Kita kata istinsyak, inilah dia istinsyak, orang kata. Kenapa? Dia menghirup air dan mengeluarkannya. Jadi bukan istinsyak sebenarnya. Istinsyak berbeza dengan istinsyak. Itu kaedah dia. Jangan masukkan apa yang tak masuk. Ada nak cuba? Tak nak? Okey, jadi kita katakan mungkin ada orang datang kan. Air ialah sesuatu cecair yang boleh diminum, yang boleh di apa-apalah kita katakan, yang penting dia tak masukkan apa yang tak masuk, dia tak keluarkan, dia tak apa, tidak dia tak menghalang sesuatu yang tak patut masuk. Patut mesti halang. Pasal lagi dia halang, selagi dia masuk rangkumkan semua yang patut masuk, itu dah definisi yang baik. Okey. Seperti ini tadi kita kata demikian. Sebab itu dalam masalah kita katakan masalah bab terminologi, ya, kita kata terminologi yang masalah orang berkhilaf sampai sekarang. Apa makna bid'ah? Bid'ah misalnya. Bid'ah pun kalau definisi tak cepat, orang tak faham. Orang salah faham, dan orang boleh macam-macam kita kata datangkan pelbagai masalah. Saya pernah jumpa salah seorang guru ataupun syekh di Mekah. Belajar ngajar di masjid haram. Orang Melayu. Bila kita datang, gembira kita. Kenapa? Masya-Allah, ada orang Melayu juga jadi syekh haram. Kita gembiralah. Kita duduk. Apabila dia tanya kepada kita, saya dengan satu kawan saya, ustaz juga kat sini, dekat ini. Dia lepas dia tahu kita daripada belajar di Madinah saja. Terus dia pergi apa, dia pergi kasihkan soalan-soalan yang kira kata seolah-olah dia sedang apa memperlekehkan. Seantara soalannya, tengok ni. Dia kata macam apa chandelier tu, ni semua bid'ah. Dia kata demikian. Dia kata ini kenapa tak nak kereta tak naik kuda? Tak naik kuda, naik kereta. Bid'ah dia kata. Jadi dia kata, dari sudut itu kita nampakkan bahawa dia tidak faham daripada erti kata bid'ah dari sudut istilah yang sebenar. Yang kita kata bahawa kita perlu dihindarkan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila definisi salah, datanglah apa yang dibina atas definisi itu salah. Sebab itu kita kata penting sekali balik pada dasar. Kalau sebab itu kita katakan dalam kita berkhilaf dengan seseorang, kita selalu kembali kepada apa? Mahalun nizak. Mahalun nizak, point of difference. Apa difference? Differences. Mana kita differ? Mana kita berbeza pendapat kita sini? Kita terangkan apa definisi sebenarnya. Dia tengok definisi betul tak ada khilaf. Kalau dia tak khilaf definisi ni, tak perlu nak kecoh. Kita ada dasar la musyahatun fil istilah. Tidak ada perlu kita bergaduh di atas istilah yang berbeza tapi maksudnya sama. Faham eh? Ada di situ air. Dia kata sesuatu ini secair yang diperlukan oleh manusia dan binatang untuk diminum. Bukan H2O. Bukan air yang digaduh pula. Kita kata perlu tak digaduh? Kita tak perlu. Kita ada dasarnya la musyahata fil istilah. Tak ada pergaduhan, tak ada perlu kita perselisihkan dalam kita apa khilaf atas satu istilah. Istilahnya maksudnya yang kita maknakan sama. Cuma lafaz kita berikan berbeza. Jadi adakah kita harus bergaduh? Tak perlu sebenarnya. Jadi sebab itu kita perlu terangkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah misalnya. Kalau dia kata jadi tu tak, awak tak kata bid'ah lah. Bid'ah lah, saya tak kata bid'ah. Kalau itu betul lah saya kata. Jadi kalau dia betul demikian, alhamdulillah. Jadi dengan itu kita katakan perlu kita dalam setiap dalam masalah-masalah istilahat, kita balik kepada mustalahat yang sebenar. Dan kita keluarkan daripada, kalau kita ada khilaf, jangan pergi terus masuk berdebatan kita masuk tanpa kita balik kepada asas. Kita lihat dulu apa yang dikhilafkan oleh beliau. Selalunya kalau kita balik kepada dasar, mereka akan setuju. Dengan itu kita lihat akhirnya mereka akan setuju bahawa apa yang kita berpendapat bahawa agama ini perlu dipelihara, agama ini tak boleh dinodai, tak boleh ada tambahan, tak boleh ada kepengurangan, maka mereka faham. Betul, saya setuju. Itulah yang kita maksudkan. Dengan itu barulah kita lihat dia akan setuju apa yang kita katakan. Itu yang kita kata balikkan mereka kepada dasar kenapa kita khilaf. Apa yang menyebabkan kita khilaf? Khilaf tersebut betulkah khilaf tu khilaf yang betul atau khilaf yang lafzi saja? Khilaf lafaz ataupun hakiki. Khilaf yang hakiki itu betul yang membeza. Dia kata memang boleh lakukan bid'ah. Yang ini pula kata tak boleh lakukan bid'ah yang bukan daripada surat tadi. Yang kita kata tak boleh lakukan bid'ah langsung, melainkan perkara-perkara yang tak masuk dalam perkara bid'ah. Jadi kita dengan pihak yang kedua tadi sama. Cuma pihak pertama salah, berbeza. Jadi dengan itu kita bezakan ini, dengan baru kita dapat terangkan, dan dengan itu barulah kita dapat memahami, kita semua akan tahu bahawa kita sebenarnya dengan beliau tak ada khilaf. Cuma masalah lafzi sahaja. Khilafnya lafzi sahaja. Yang beliau dengan kita memang ada khilaf. Kerana dia setuju bahawa misalnya ada bid'ah hasanah misalnya. Kita kata kullu bid'atin dhalalah. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah ini kita perlu bincang lagi supaya balik pada dasar yang lebih awal, supaya kita dapat berbahas ataupun kita dapat bermunakasyah dengan ilmiah sehinggalah dia dapat setuju pada dasar-dasar yang lebih penting lagi. Jadi itu yang kita katakan dalam sudut kita bermunakasyah dalam masalah-masalah ilmiah. Tak boleh tak sabar, mesti bersabar. Kita kena faham dulu apa dia maksudkan. Kerana kalau kita tak faham apa dia maksudkan, kita pun salah faham juga. Kerana kita lebih awal telah pergi lebih awal daripada apa yang perlu kita lakukan, kita menunggu dulu sebelum kita buat satu keputusan. Wallahu ta'ala. Jadi kita balik kepada yang tadi. Jadi kita kata istinsar artinya menghembuskan air dari hidung, dan istinsar artinya di sini dia kata menghirup ke dalam air ke dalam hidung. Kerana sungguh dia kata menghirup tidaklah bertepatan, kerana kita telah datangkan bahawa istinsar daripada kalimah nasar. Nasar tu keluarkan. Jadi kalau datang dia, kalimah tu maksudnya sebaliknya, dia kata tidak tepat. Kemudian kesegerannya sesungguhnya dalam illahnya, sebab kenapa kita harus istintarkannya, Nabi terangkan bahawa sesungguhnya syaitan bermalam pada dalam khayshum, ini lubang hidungnya, iaitu bahagian hidung paling atas. Ada yang mengatakan hidung secara keseluruhan, yang lain mengatakan tulang kutis pada lunak pada hujung hidung yang terdapat antara hidung dan otak. Kita katakan di sini bahawa khayshum itu ialah apa yang diertikan dalam bahasa. Kadang kita balik kepada bahasa Arab dalam kita menilai apakah yang dimaksudkan dengan khayshum. Jadi khayshum itu kalau kita lihat dia umum, apa hidung itu semua, itu dinamakan khayshum. Dan tidak dinamakan anf. Kenapa? Anf itu luaran. Khayshum itu lebih kepada dalaman. Jadi dengan itu kita katakan lebih utama adalah kita katakan khayshum secara umum, dan tidak kita khususkan kepada yang terdalam sekali daripada hidung dengan otak atau sebaliknya. Lebih baik kita buat demikian kerana dia, kalimah itu kalimah yang umum, kita umumkan selagi tidak ada dalil menunjukkan pengkhususan ataupun penentuan yang tertentu. Tafsir hadis. Hadis tersebut adalah dalil wajibnya berinstintar ketika bangun tidur secara mutlak. Tetapi dalam riwayat Al-Bukhari, apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya lalu berwuduk, maka hendaklah beristintar 3 kali kerana sesungguhnya syaitan. Tidak ada satu hadis yang daripada Bukhari menerangkan bahawa kalaulah kita nak berwuduk selepas bangun dari tidur, maka hendaklah istintar 3 kali kerana sesungguhnya syaitan bermalam ataupun bermalam di dalam khayshum tersebut. Dalam hadis itu digunakan yabitu. Bahasa Arab yabitu, bata yabitu, yang bermaksud bermalam. Dan bermalam ini adakah syaratnya dia tidur atau tidak? Saya tak tidur malam ni, jadi saya tak perlu istintar. Istintar boleh tak kita kata demikian? Tak boleh juga. Kenapa kita katakan? Kerana kalimah yabit itu maknanya bermalam. Tapi kalaulah dia datangkan di sini, ada dalil yang menunjukkan dia selepas bangun dari tidur, maka barulah kita dapat menguatkan bahawa lepas tidur, bangun tidur baru kita. Tapi kalau dia hanya kata yabit sahaja tanpa tidur, kita kata kedua-duanya. Jadi kalau kerana dia dah terangkan datang yabit, apa, telah terangkan tidur dahulu, lepas tu bangun daripada tidur, maka tidurnya tidur malam. Di sini kita akan terangkan dalam khilaf yang akan kita sentuh nanti insyaAllah berkaitan dengan mabit tadi. Sebab tu kalau kita mabit dalam kita benda wajib kita lakukan dalam mengerjakan haji, kita mabit bil Muzdalifah. Mabit mana? Kita bermalam di Muzdalifah. Bermalam tu kena tidur ke? Tak semestinya. Tidak semestinya. Maka di sini ia membatasi perintah mutlak tadi dengan perintah berwuduk dan membatasi bangun tidur yang tidur di dalam di malam hari. Sebagaimana dijelaskan oleh lafaz yabi itu sebagai lafaz tersebut menunjukkan tidur pada waktu malam. Dan kemudian ada yang mengatakan bahawa lafaz tersebut berlaku secara umum, maka tidak ada perbezaan antara tidur pada waktu malam dan siang. Jadi sebagai mengatakan tak ada perbezaan antara tidur malam dan siang, dan mereka kata bahawa lafaz yabi itu sebagai lafaz yang kita katakan tidak mengkhususkan, dia bukan pengkhususan kepada jenis tidurnya. Alakulah ni adalah masalah yang dikhilafkan oleh ulama, nanti kita akan sentuh kerana ada hadis lagi yang selepasnya yang berkaitan dengan basuh tangan pula, dan ada sebut tentang mabit juga atau yabit. Jadi kita akan sentuh tempat tersebut. Hadis tersebut juga termasuk dalam dalil yang bagi yang berpendapat wajibnya istintar tanpa berkumur-kumur, iaitu pendapat Ahmad dan jemaah. Sedang jumhur berkata tidak wajib, tetapi perintah tersebut menunjukkan sunnah. Mereka berdasarkan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Arab Badui, berwudulah sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu. Lalu beliau menjelaskan kepada orang Badui tersebut dan sabdanya tidak sempurna salah seorang kamu hingga menyempurnakan wuduk sebagaimana yang diperintahkan Allah. Ia membasuh wajah dan kedua tangannya hingga ke kedua siku dan mengusap kepala dan mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud dan hadis dari hadis Rifa'ah. Dan kerana telah ditegaskan dalam riwayat sifat wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Abdullah bin Zaid, Uthman dan Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa keduanya tidak disebutkan meski wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, juga keduanya disebutkan dan itu adalah dalil sunnah. Jadi kita katakan di sini bahawa apabila diterangkan di sini, adakah perlu kita basuh berkumur-kumur misalnya? Kalau kerana dalam lafaz itu tak ada tak suruh berkemur-kemur, kan? Jadi dengan itu kita kata dari sudut ini sebahagian mengatakan bahawa tak perlu. Tapi sebenarnya mengatakan bahawa ia perlu kerana dia adalah diterangkan lebih khusus di situ agar istinsar. Kenapa? Kerana dia adalah perkara yang perlu dilakukan selepas bangun dari tidur. Sebab itu sebagai mengatakan diwajib. Manakala amalan wudu itu sendiri adalah amalan yang telah diajar oleh kita sebagaimana ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi diberikan lagi penekanan terhadap amalan apa amalan ataupun wudu yang secara Nabi ajar, tanpa walaupun tak disebutkan di sini, maka tetaplah dia dilakukan seperti mana yang diajar. Mana ada juga kumur-kumur tak boleh dihilangkan. Berkenaan dengan sabda beliau, syaitan bermalam, Al-Qadi Iyad berkata, boleh jadi mengandung makna sebenarnya sebab hidung adalah salah satu saluran tubuh yang sampai ke hati dengan penciuman, dan tidak ada satu pun dari saluran tubuh yang memiliki katup kecuali hidung dan telinga. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka penutup tersebut. Dan disebutkan dalam hadis, perintah menutup mulut ketika menguap agar syaitan tidak masuk ke dalam mulut pada saat itu. Juga mengandungi makna isti'arah, kerana debu yang menjadi basah dalam hidung adalah kotoran yang sama dengan syaitan. Saya katakan bahawa yang pertama lebih kuat. Yang kedua, yang terakhir ni, syaitan diisti'arahkan sebagai debu, kita kata tidak tepat. Kerana kita ada lafaz syar'i, setiap lafaz-lafaz syar'i membawa makna yang telah diterangkan. Tidak kita balik kepada isti'arah ke, tidak kita balik kepada kiasan atau kata-kata yang kita kata di kata-kata yang diibaratkan sebagainya, melainkan kalaulah dia membawa ada dalil lain menunjukkan dia diibaratkan kiasan. Jadi kita ambil dalil sebagaimana yang dia datang tanpa kita menukarkan. Sebagai contoh, kita lihat sebagian orang apabila dia menafsirkan hadis Dajjal misalnya, ditafsirkan hadis Dajjal itu bukan sebagai lafaz yang telah diterangkan, tapi diterangkan, oh Dajjal ni siapa? Oh ni Amerika, dia kata. Dia kata demikian. Atau ada kata itu television, mata satu, sebagai contoh. Jadi kita kata dari sudut itu tidaklah tepat. Kenapa? Kerana lafaz-lafaz itu tak membawa kepada kita katakan kita pengibaratan-pengibaratan yang jauh. Kita akan balik kepada dasar yang umum, itu bahawa setiap lafaz itu membawa makna yang hakikat, tidak membawa makna yang tersirat. Tetapi kita kata kalau ada dalil menunjukkan tersirat, barulah kita katakan. Tapi kita katakan daripada dalil Dajjal, tidak demikian. Semua dalil itu menerangkan tentang sifat Dajjal, bagaimana dia ada, sebagainya, dia sedang sebagaimana dalam hadis yang lain menunjukkan dia telah ada terikat di satu tempat sebagainya. Jadi menunjukkan kepada kita Dajjal itu ialah sebagaimana yang disebutkan, manusia, sejenis manusia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sebagai fitnah terbesar manusia. Jadi kita kata itu dia. Manakala kalau kita balik pada ibarat-ibarat ini, tidak tepat. Sebab itu dalam masalah misalnya, banyak kita lah ada golongan-golongan cendekiawan-cendekiawan Islam misalnya, mereka suka datangkan seperti ini. Dia lihat pengupasan dalil-dalilnya dari sudut ibarat, dari sudut kiasan, dari sudut macam-macam sudut itu. Kita kata tidak tepat kerana dasar awal ialah semua dalil-dalil syar'i kita bawa kepada makna hakikatnya. Selagi tidak ada dalil menunjukkan makna yang tersirat, makna yang dikiaskan atau diibaratkan. Jadi itu penting kita mengambil perhatian. Dan daripada beliau, إِذَا سَيْقَضَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Dan daripada beliau juga hadis Abu Hurairah juga selepasnya ialah hadis yang mengatakan, yang menyuruh kita basuh tangan. Tapi sebenarnya hadis kita katakan dia hadis 35 kan? 34. Tetapi kita lihat dia masih masuk dalam ini. Kalau kita pergi pada sebahagian kitab, dia keluarkan hadis ini sebagai hadis yang 35 kerana lafaz yang lain. Walau macam mana kita tak ada masalah, kita katakan bahawa dia akhirnya adalah sebahagian kerana dikaitkan dengan hadis ini. Walaupun dia bukan makna, dia bukan dalam hadis yang disuruh untuk kita istinsar, tapi dia suruh kita basuh. Jadi yang kali ini disuruh basuh adalah tangan. Daripada hadis tersebut, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Apabila salah seorang daripada kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, kerana ia tidak tahu di manakah posisi tangannya saat tidur. Atau kita kata terjemahannya kurang baik. Terjemahan saya, fa innahu la yadri aina batat yaduh, maksudnya adalah bahawa sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangannya itu bermalam. Di manakah tangannya itu bermalam? Itu lebih tepat maknanya. Kerana yabi itu harus tak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan, nanti kita katakan kita telah memberikan makna lebih awal sebelum kita terangkan makna hadis. Kerana kalau kita katakan demikian, seolah-olah semua tidur. Tapi kita terangkan makna hadis dulu, barulah kita kata betul ke tidak semua tidur, tidur yang bermalam saja. Kita tidak, ini baru kita bincangkan. Jadi dalam terjemahan sebaiknya jangan dikurang atau dihilangkan makna asal. Itu saya punya pendapatlah. Dan banyak daripada kitab-kitab yang kita dapati, kitab-kitab terjemahan yang tidak sangat berkualiti, terjemahannya kadang-kadang kita kata bulat-bulat atau terjemahannya kalau tak faham dia tentang makna saja, kalau dia tidak mantap. Dan ini berlaku apabila kita katakan gelombang menterjemahan ini begitu hebat. Kalau di Indonesia cepat buku-buku bahasa Arab dah diterjemahkan. Dan apabila buku-buku ini tidak ada menjalani proses, misalnya proses editing, proses baca balik dan dinilaikan dengan apa, dengan pembandingan antara nuskhah ini dengan nuskhah yang asli dengan yang tak asli, maka akan berlaku di situ masalah seperti ini. Jadi dengan itu kita katakan perlu kita berhati-hatilah. Maksudnya kita membawa kitab-kitab seperti ini, kita pastikan bahawa dikonfirmkan atau dipastikan lagi tentang tafsir atau terjemahannya. Ini hanya untuk kita katakan sebagai membantu kita supaya apabila kita dapat hadis-hadis yang diterjemahkan, kita dapat makna yang lebih tepat lagi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita balik pada hadis tersebut. Muttafaq alaih, dan ia adalah lafaz Muslim. Lafaznya lafaz Muslim. Penjelasan kalimah. Apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya. Ini tidak termasuk dalam kategori ini, juga memasukkan tangan dengan timba untuk mengambil air. Hal ini kita terangkan juga. Jadi kita kata tak perlu. Yang ini sebenarnya kalau kita katakan penjelasan kalimat, boleh kita masukkan dengan tanpa ada kurungan. Pasti tidak terangkan. Air itu boleh sebab tidak memasukkan jika memasukkan tangan dengan timba untuk mengambil air, ahli itu boleh sebab tidak termasuk memasukkan tangan. Diriwayatkan dengan lafaz, janganlah memasukkannya. Janganlah, kalau bahasa Arabnya sendiri, fala yaghmis. Yaghmis macam mana yaghmis? Bukan yudkhil. Yaghmis. Yaghmis mana? Menenggelamkan. Mencelup. Itu namanya yaghmas. Sebab itu orang yang lemas, dia apa? Kitu an aghmis. Kerana dia dah tahu. Dia masuk semua. Jadi kita katakan itu dimaksudkan dengan ghamasa. Jadi dengan itu kita katakan kalau masukkannya kalimah tu agak, bahasa kita sendiri ada berapa kalimah-kalimah yang boleh dipilih yang lebih baik. Seperti dicelup atau ditenggelamkan tangan, kedua tangannya itu ke dalam air sehinggalah dia basuh keduanya. Jadi lafaz itu lebih baik kita gunakan kalimah yang telah saya sarankan tadi. Tetapi yang dimaksudkan dalam masukkan tangan ke dalam air bukan mengambil dalam bejana. Ia tidak termasuk kolam sebelum ia mencucinya 3 kali, kerana ia tidak tahu di manakah tangannya itu bermalam. Kedua tangannya itu tangannya itu bermalam. Tidak guna katakan kedua, tapi dikatakan tangannya bermalam. Baik, daripada hadis ini tafsirannya adalah hadis tersebut menunjukkan wajibnya mencuci tangan bagi yang bangun dari tidur, baik malam ataupun siang. Dan mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah tidur di malam hari adalah Imam Ahmad berdasarkan sabdanya. Imam Ahmad melihat bahawa hadis itu mengatakan batat, maka maksudnya mestilah maksud permalam, waktu malam. Tidur waktu malam sahaja yang masuk. Itulah salah satu daripada pendapat beliau. Tapi dia ada pendapat yang lain, kita lihat. Ini adalah qarinah. Qarinah ini adalah sebagai cue, bahasa Inggerisnya. Cue ataupun sebagai signal, sebagai qarinah. Qarinah ni dia datang, bukti itu datang dengan secara bersama. Di mana kalau kita nampak misalnya satu orang ni, saya bagi kasih contoh makna qarinah. Dia apabila dalam dia sedang disoal oleh polis, dia berpuluh-puluh dia rasa gelisah, matanya ke sana ke sini, tangannya. Jadi kita kata beliau ni telah boleh ditanya, beliau telah mengatakan satu kalimah. Lalu polis kata awak berbohong. Macam mana tahu orang tu berbohong? Dengan apa? Dengan karinah yang ditunjukkan. Jadi karinah tu maknanya apa? Ialah tanda-tanda atau petanda-petanda yang datang bersama orang, apa yang orang tu datang. Maknanya orang tu kalau kata satu, tanda-tanda yang dikatakan itu ada menunjukkan. Atau dia katakan satu tempat yang lain, dan tempat ini lain pula, tak kena. Maka itu juga karinah baginya untuk mengatakan ini demikian. Jadi itu yang maksudnya karinah. Kalau kita maksud dalam bab pendalilan, setiap dalil yang datang itu kita harus lihat apa maksudnya. Kadang-kadang melalui karinah kita nampak, oh maksud begini. Jadi bila Imam Ahmad rahimahullah mengatakan karinah daripada yang menunjukkan tidurnya hanya tidur malam ialah lafaz yang dikatakan yabitu aina batat, di mana dia telah bermalam. Jadi dengan itu beliau mengatakan, oh malam, tidur malam sahajalah orang patut lakukan demikian. Kalau tidur siang, tidaklah demikian. Itulah tuduhnya hujah, hujah beliau. Tetapi diriwayatkan dengan lafaz idza qama ahadukum min al-lail, jika seseorang kamu bangun dari tidur di waktu malam. Menurut Abu Daud, At-Tirmidzi, jalur lain sahih, tetapi dapat dibantah bahawa keterangannya menunjukkan dimaksudkannya tidur pada siang hari dengan tidur pada waktu malam. Jadi beliau mengatakan bahawa maksud ini adalah bagi kedua-duanya. Dan tidaklah atau lafaz yang mengatakan batat itu tidaklah dia mengkhususkan ataupun dia hanya mengkhususkan tidurnya tidur malam. Kerana dalam poin ini diterangkan adalah bahawa lazimnya, ghalabahnya, kebiasaannya orang yang tidur dalam keadaan yang tak sedarkan diri ini adalah waktu malam. Jadi dengan itu beliau telah dari sudut itu lafaz itu membawa makna al-aghlabiyah, kebanyakan. Jadi itu di antara hujahnya. Yang lain berpendapat Imam Syafi'i, Malik dan lainnya bahawa perintah dalam riwayat, maka hendaklah ia mencucinya, menunjukkan sunnah, dan larangan dalam riwayat itu adalah menunjukkan karaha. Jadi dalil yang ini kita, Imam Ahmad mengatakan wajib. Tapi kita katakan bahawa Imam Syafi'i dan Malik mengatakan bahawa ianya adalah sunnah. Kenapakah ia sunnah? Kerana dia lihat bahawa lafaz itu, maka hendaklah ia mencucinya, menunjukkan ia sunnah. Dan dalam riwayat ini adalah menunjukkan karahan. Mana larangan dalam riwayat ini adalah menunjukkan karahan. Patut larangan selalu membawa makna haram. Perintah selalu membawa makna wajib. Tapi kerana apa kita katakan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakannya? Kerana dia telah datangkan karinahnya adalah disebutkan jumlah. Kerana penyebutan pada najis yang tidak ada bendanya adalah dalil sunnah. Juga menjelaskan satu perintah yang menimbulkan keraguan, dan keraguan tidak menunjukkan wajib dalam hukum ini, oleh kerana telah mengacu pada hukum asal yang ini suci. Jadi beliau mengatakan bahawa ini adalah kita kata ihtiyat. Ihtiyat ni mana? Berjaga-jaga. Dia bukan yakin bahawa perlu dibasuh. Dia hanya kita kata keraguan yang mungkin timbul ataupun perkara yang kita rasakan kemungkinan timbul. Jadi dengan itu tak bolehlah dia jatuh kepada kewajipan. Dia hanya boleh jatuh kepada sunnah. Jadi dengan itu faham kan? Kenapakah dia kata demikian? Kerana dia bukanlah satu benda yang pasti. Mana dia telah bermalam, yang mana perlu basuh, mesti wajib basuh. Jadi dengan itu dia katakan bahawa ia adalah sunnah, kerana telah dalil, sesuatu dalil perintah selalu membawa makna wajib, dan larangan selalu membawa makna haram. Tak boleh kita pisahkannya melainkan ada sarif, atau kita pindahkan dia kepada yang hukum yang lain melainkan ada sarif. Apa makna sarif? Sarif ini, ini semua istilah saya datangkan ini semua dari bab usul fiqh. Sarif ini adalah perkara yang menghalakannya daripada wajib kepada hukum yang lain. Kadang-kadang kepada wajib kepada sunnah. Dan kadang-kadang wajib itu terus begitu harus. Sebagai contoh, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Makan, minum dan minumlah. Ini wajib ke sunat ke harus? Jadi kita lihat dalil yang lain menunjukkan pula bahawa dia bukan wajib. Jadi tak boleh jadi dia punya dalil ini telah dihalakan, telah di bahasa lain, apa bahasa Melayu lain, di pindahkan, boleh pindahkan, tapi kita kata lebih kepada dilencongkan. Dilencongkan kepada apa? Kepada bukan hukum wajib. Kenapa? Kerana dalil lain telah datang menunjukkan bahawa perintah tersebut tak membawa wajib. Kenapa? Kerana ada dalil yang menunjukkan bahawa kita pun tak disuruh, kita kalau seorang tak makan pun tak berdosa. Dan kita tahu kita disunatkan berpuasa. Jadi kalau kita suruh makan terus, terus makan nanti, bila benda ni tahat-hat untuk kita makan nanti, tak disebutkan sebagainya, menunjukkan bahawa ini bukanlah wajib. Jadi dengan itu kita katakan ianya tak jatuh ke sunat juga, jatuh kepada harus hukumnya. Jadi dalam bab ini juga bila telah datangkan bahawa dalil ini mensuruh kita apa, falyastansir, dan dalam hadis-hadis istinsar, dan dalam hadis ini falyaghsil hatta yaghsil, apa mas hatta yaghsila salasan, maksudnya sehinggalah dia basuh. Kalau tak basuh, mari hatta yaghsila ini ada dasar ni, sehingga itu mari sampai dia basuh. Jadi di situ daripada sudut ini kita katakan bahawa dalil-dalil ini tak dapat membawanya kepada wajib. Okey. Kemakruhan itu tidak dapat hilang tanpa mencucinya tiga kali. Ini berlaku bagi yang bangun tidur. Adapun bagi yang hendak berwuduk tapi tidak bangun dari tidur, maka dianjurkan baginya berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada sifat wuduk. Tidak makruh jika ditinggalkan, lantaran tidak ada dalil adanya dalilnya melarangnya. Ini masalah khilaf tentang apa, adakah membasuh tangan itu sunnah ataupun wajib. Kita kata bahawa memang dasarnya ialah rajihnya ialah sunnah. Dia adalah sunnah dalam berwuduk. Jadi kita kata itu dah jelas. Jumhur berpendapat bahawa larangan dan perintah tersebut kerana kemungkinan adanya najis di tangan. Dan jika seorang mengetahui di mana posisi tangannya saat tidur, seperti orang yang membalut tangannya dengan kain lalu ia bangun dengan kondisi yang sama, maka tidak dimakruhkan baginya memasukkan tangannya, meskipun disunatkan membasuh mencucinya sebagaimana yang bangun tidur. Yang lain mengatakan perintah mencuci adalah ta'abudi, maka tidak ada perbezaan antara yang ragu dengan yang yakin, dan pendapat mereka ini lebih kuat sebagaimana yang telah berlalu. Dari mana saya nak tanya, dari mana mereka dapati bahawa perintah untuk suruh kita basuh ini adalah kerana takut-takut ada najis? Boleh keluarkan tak? Cuba gunakan pandangan awak yang analytical. Silakan. Kenapakah ulama' mengatakan, apa terutamanya mazhab Syafi'i mengatakan, dan jumhur Maliki dan sebagainya mengatakan bahawa itu adalah kerana takuti akan ada di najis tangan kita bermalam di mana. Kerana kita tahu ada ketika kita bangun ni terserah tangan kita kat mana yang kita katakan boleh bawa kepada najis. Dan kenapakah mereka kata itu adalah najis? Kerana pada peringkat awal kita kena faham, bukan tahap-tahap ini, tahap itu tak tangkap. Kita bayangkan sebagaimana yang kita tahu orang-orang yang telah membuang air kecil dan besarnya, mereka boleh bersihkan atau mensucikannya, istinjakannya ataupun menghilangkan najis itu dengan cara apa? Cara apa? Mencucinya dengan air atau dengan dinamakan dengan istilahnya istijmar. Istijmar dengan menggunakan batu atau yang punya sifat yang kesat seperti batu, yang kesat dan menarik akan apa kebasahan. Jadi kalau tahap yang pertama tak ada masalah, ini tahap yang kita lakukan selalu kita basuh. Jadi tak terfikir kita najis tu masih ada lekat tak. Tapi kalau awak fikirkan daripada melalui istijmar, bersihnya seperti bersih basuh tak? Pasti tidak. Ada bekas tak? Pasti ada bekas. Jadi bekas-bekas itu yang mereka lihat bahawa kalau malam itu bermalam, tangan itu bermalam, tak kita sedar bangun dari tidur, maka itu yang mereka datangkan hujahnya. Jadi kita kata hujahnya ada wajah. Cuma kita katakan adakah dia sebab illahnya dilarang? Maaf, illahnya dilarang untuk kita masukkan atau celupkan air tangan kita di dalam air dan untuk kita membasuhnya, adakah itu illah yang sebenar? Di sini dipertikaikan ulama. Di antara Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan itu bukanlah sebabnya kita disuruh basuh disebabkan apa? Disebabkan najis. Tapi lebih kepada talabbus syaitan. Disebabkan tangan itu mungkin telah dipermain atau dia apa sebagainya oleh syaitan. Mana kita boleh, sebagaimana kita katakan hidung itu perlu diistinsarkan. nanti kita akan datangkan dalil tersebut. Mana dalil hadisnya hampir sama dari sudut penyuruhan tersebut. Ini selepas bangun dari itu. Kita akan satukan nanti insyaAllah. Kita pergi hadisnya sekarang. Maaf hadis tadi ya. Kita balik pada ini lah. Kita pergi pada penerangan sedikit. Jadi beliau kita lihat rahmat Allah mengatakan bahawa Ibn Zain mengatakan bahawa dimasyru'kan, disyariatkan untuk basuh kedua tangan itu adalah disebabkan sentuhan syaitan kepada keduanya. Dan apa dalilnya? Dalilnya ialah bagaimana Nabi SAW berkata, "Inna ahadakum la yadri aina batat yadahu." Dan sebab sesungguhnya salah seorang daripada kamu tidak tahu di manakah tangan kamu itu bermalam. Jadi dalam hadis yang lain pula berkenaan dengan apa? Dengan pembasuhan ini. Falyastanzir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Maka istinsarlah kamu tiga kali kerana syaitan sesungguhnya syaitan itu bermalam di hidung kamu. Jadi kerana sentuhan daripada syaitan dalam hadis yang khayshum pada tidur malam, maka Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan bahawa apabila tangan itu disuruh selepas tidur bermalam juga adalah sebabnya tersentuh atau bersentuhan apa dengan syaitan. Itu dia punya hujahnya. Dan hujahnya juga ada wajahnya, kita kata. Ada wajahnya. Mana ada dia punya point lah. Kenapa? Kerana dia kaitkan hadis yang berkaitan dengan suruhan untuk kita membasuh, untuk kita istinsar hidung kita dengan kita disuruh untuk basuh tangan kita. Awak tangkap tak dia point? Yang lebih kurang eh? Jadi dengan itu awak kita dapati bahawa itulah yang sebabnya kita katakan beliau melihat bahawa itulah illah ini disuruh. Jadi kalau seseorang itu tak melakukan juga, tak basuh, tak apa, tak celup, dia celup juga airnya, adakah air itu terkesan? Macam mana? Kita kata orang yang melakukan demikian dia celup juga. Abi kata dia tahu Nabi SAW jangan kamu celup, dia celup juga. Kerana dia kata itu sunat saja. Dia celup je. Apa nak kita nak katakan dengan dia? Jangan marahlah, tapi kita kata, tapi kita tahu sebab dia, adakah dia sebab inat ke tak masalah. Kita jangan pergi pada niat masing-masing, ya, niat orang yang boleh lakukan. Tapi kita katakan kalau kita lihat adakah terkesan air tersebut dari sudut hukum, boleh tak dibuat wuduk lagi sebagainya? Kita kata dari sudut itu, kalau kita pergi dalil-dalil air, kita dapati bahawa tak ada kesan pada air tersebut. Melainkan kalau dah berubah ain dia, maknanya baunya, rasanya, warnanya. Jadi kalau kita kata tak berubah, tak ada masalah. Cuma kita katakan illah yang mana Allah SWT, dan yang mana Allah SWT suruh, jangan, pasti ada hikmah sebaliknya. Kemungkinan yang disuruh juga kita kata boleh datangkan apa yang kita boleh cangkakan sekarang ini, penyakit, penyebaran penyakit dan sebagainya, boleh berlaku juga. Jadi kita katakan lebih utama adalah kamu laksanakan apa yang Allah perintahkan, dengan tanpa kita kena elahnya kerana najis lah, kerana kita lebih baik kita lakukan sebagaimana yang disuruh. Kerana perkara-perkara gaib ini kita tak tahu sebab kebaikan ataupun sebab kenapakah hikmah disuruh lakukannya. Jadi dengan kita laksanakannya, alhamdulillah telah terlaksana sunnah tersebut, kalau kita anggap dia sebagai sunnah, dan kalau kita kata wajib, telah kita laksanakan kewajipan tersebut. Jadi dengan itu tidaklah kita memperlekehkan sunnah Rasulullah, maknanya apa yang Nabi SAW lakukan dan apa yang Nabi perintahkan, tidak kita memperlekehkannya. Itulah dari sudut apa? Dari sudut kita kalau berdalil lah. Jadi kenapakah kita kata, kerana kalau ada orang yang berhujah dia najis, terus kata dah tak boleh pakai untuk wudu lagi. Kenapa? Kerana dia lihat pada dasar tersebut. Dan kerana apa dia lihat juga, orang yang mengatakan ini mungkin berpendapat bahawa air itu kurang dua kolah, maka dah tak bolehlah dia mensuci. Dia kata tidak tepat, kerana kita dah datangkan bahawa air walaupun kurang daripada dua kolah, dari dua kolah eh, kalau kita bahasa kita kolah, dari bahasa Arabnya kolah, kolatin, maknanya dari kurang daripada dua kolah, kita kata tidak ada masalah. Kerana air dalam hadis Nabi SAW, innal ma' la yunajisuhu syai, bahawa air tidak adalah yang menajiskannya. Selagi kita lihat dia tak berubah sifatnya, maka tetap air yang menyucikan. Jadi kita kata tak bolehlah kita was-was terhadap perkara seperti itu. Itu kita kena datangkan. Daripada apa yang telah kita sentuhkan tadi, mereka keluarkan bahawa kita perlulah berjaga, mempunyai sikap berjaga-jaga, ihtiyat, berwaspada, apa sifat mengambil langkah keselamatan, ambil sikap lebih selamat. Ini dia punya hujah lah. Tapi kita katakan di sini, dalam kita mengambil kalau kita berpendapat bahawa dia adalah seperti najis tadi, kita basuh kerana takut dia kalau dia najis. Jadi kita kata kalau lah itu sebagai dasar, kita kata tidak bolehlah kita menjadikan dia sebagai dasar asas yang mana harus setiap perkara itu mesti dah dasarnya jaga-jaga sehingga menimbulkan was-was pula dalam kehidupan kita. Itu telah diterangkan juga oleh Imam Nawawi rahimah ta'ala. Dia menerangkan perkara ini tentang apa? Tentang masalah kalau berlaku misalnya kalau ini sebagai satu langkah penjagaan, berjaga-jaga, maka ditakuti nanti akan berlaku pula sifat was-was akan berleluasa. Jadi kita elakkan. Kadang-kadang kita katakan, pipe yang kita dah pegang, kita pegang tight, masuk, lepas kita tutup dan sebagainya. Ini kita kata adalah was-was, bukan jaga-jaga. Yang kita kena bezakan apa yang was-was, apa yang berjaga-jaga. Yalah, kalau kita pergi satu tempat yang kita kata memang kotor, ramai orang yang terak, lalu kita sentuh dia dan kita nampak ada macam bekas, pasuk. Itu sifat berjaga-jaga. Walaupun kita kata tak bau, tak kita berjaga-jaga, okey lah. Tapi kalau lah kita tak nampak pun, tapi kerana kita tersentuh apa benda, kita basuh, kita was-was. Jadi elakkan daripada sifat was-was. Dan pertama sekali apa yang kita dapat daripada hadis ni adalah bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan ghaib yang tak faham kita, kenapa kat hidung, macam mana syaitan dekat hidung, macam. Jadi kita kata itulah yang dia perlukan kepada kita keimanan dasar kita. Iaitu pertama kita katakan perkara-perkara yang berkaitan dengan ghaib yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, yang akal kita susah nak bayang-bayangkan. Kita katakan apa? Sam'an wa ta'atan, dengar dan kita taat. Dan kita tidak membagaimanakan apa yang tak sampai ke akal kita untuk menyampaikan. Kerana Nabi SAW tak menerangkan kepada kita bagaimananya, maka itulah kita kata dasar kita ialah tidak membagaimanakan. Dan susah semua perkara. Jadi kita bukanlah kita katakan dasar kita ialah apabila kita katakan sifat Allah sahaja kita tak membagaimanakan. Kita kata semua sudut perkara yang berkaitan dengan ghaibiyat, perkara-perkara yang berkaitan dengan wahyu Allah yang Allah tak sampaikan kepada kita kebagaimanaannya, kita jangan pandai-pandai nak membagaimanakannya. Inilah kalau berlakunya perkara ini, maka kita katakan boleh melasuk dalam bab kategori yang dinamakan sebagai tanattu'. Tanattu' mana tanattu'? Nabi SAW sabda, halakal mutanatti'in, halakal mutanatti'in. Afwan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Telah binasalah orang-orang yang mutanatti'un. Mutanatti'un apa? Orang-orang yang apa? Tanattu', mana tanattu' ni maknanya dia berlebih-lebihan, apa macam apa, lebih-lebih sangatlah. Overdoing lah kita kata. Ini namanya tanattu'. Jadi golongan tanattu' ini Nabi kata dia akan binasa. Kenapa? Kerana dia melebih-lebihkan apa yang tak patut dia buat. Seperti orang was-was, 3 kali dia buat 30 kali, tak sedap lagi, rasa tak sedap. Sampai dia rasa dah sedap, okey dah, semua dah cukup, barulah dia. Kita kata inilah tanah. Walaupun was-was kata, tapi dia tanah tu, kenapa dia tak berpada kepada apa yang lagi sesembawa, dia masih naik. Dan golongan mutanatik ini semua perkara-perkara yang Nabi tak terangkan, dia cuba kupas sebagainya. Ini tanah tu juga. Nabi tak terangkan apakah jenis anjing yang dekat Ashabul Kahfi, yang tunggu dengan Ashabul Kahfi. Doberman ke? German Shepherd ke? Apa? Tak terang. Jadi perlu tak kita mencari kaji-kaji tentangnya? Kita kerana perkara itu kan masuklah kita dalam kategori tanah. Jadi penting kita mengambil perhatian agar tidak berlaku sifat tanah. Kerana kita tahu dasarnya adalah wama, Allah telah berfirman wama utitum minal ilmi, dan tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan kita tidak dapat mengharap yang tanya sifat-sifatnya yang kita kata tak kita fahami secara mendalam, kita terus mendustakannya atau kita mentakwilnya atau kita mentahrifnya atau kita mentamsilkannya, tak boleh. Atau kita mentakwilkannya. Ini semua lafaz-lafaz yang pun kita rasa dasar kita dalam kita beriktikad, kita harus pelihara ini. Jangan kita merubah, jangan kita mengabaikan, jangan kita mengbagaimanakan, dan jangan kita apa kita kata kita tahrif, ta'til, tamsil, tamsil apa dia? Takyif, takyif juga sama maksudnya tashbih sebagainya. Jadi kita boleh kita lakukan demikian. Kenapa? Kalau kita lakukannya, maka akan berlakulah kita melewati batasan yang telah kita tetap, yang kita ada, yang kita berada sekarang ini. Kerana akal, kalaulah penglihatan bertahap, berterhad, kalaulah pendengaran ada keterhadannya, kalaulah kita punya perbualan ada hadnya, begitulah juga akal fikiran kita ada hadnya. Di mana tak boleh kita dapat menggarap sesuatu perkara yang mana kita tak sampai. Dan ini tak bermakna tak adanya ia, kerana yang telah sampaikan kepada kita adalah wahyu Allah, dan wahyu tidak datang untuk menyesatkan kita. Kalau mereka kata tak boleh kita ambil ayat Quran secara langsung gitu, kenapa pula? Awak seolah kata ayat Quran kalau kita ambil secara langsung menyesatkan kita. Bagaimana pula kita kata demikian? Kerana Allah SWT telah menerangkan kepada kita bahawa Al-Quran ini telah diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat mudah untuk difahami. Sebab itu kita kata apa yang kita tak fahami, yang kita langsung kita fahami daripada Al-Quran, kita fahami demikian. Cuma kalau kita perlu, kalaulah ada adalah permasalahan-masalah apa pembagaimanaan, macam mana kehairanan-kehairanan, kita katakan tak boleh kita membagaimanakannya, kita haruslah mentafwidkan kaifiyahnya, bukan mentafwidkan maknanya. Jadi itu masalah-masalah kita yang kita harus terangkan kenapa banyak berlakunya. Ialah misalnya ada perkara yang jelas dalam Al-Quran, dia kata ni bukan manhaj al-sunnah wal-jamaah. Istiwa al-arsh, Allah SWT bersemayam atas arsh, dia kata bukan. Siapa katakan ni boleh kufur, boleh syirik, boleh kufur, keluar daripada Islam, keluar daripada al-sunnah wal-jamaah. Saya kata inilah manhaj al-sunnah wal-jamaah daripada zaman dahulu lagi sampai sekarang. Di mana mereka semua beriman bahawa Allah SWT fissama, Allah SWT istawa ala arshihi. Semua kita beriman dengan demikian. Yang datangnya masalah ini apabila datang golongan-golongan mutakallimah, golongan-golongan yang kita lihat daripada ilmu kalam, mendalami dalam bab-bab yang kita katakan tak perlu mereka mendalami dalam untuk mempelajari akan ilmu akidah ini. Mereka mendalami ilmu-ilmu falsafah dan sebagainya, sehingga dalam menerangkan akidah ini perlu berfalsafah. Jadi dengan itu kita kata itulah penyebab kita kata kemelesetan atau terkeluarnya kita daripada landasan yang betul. Kerana Nabi SAW mengajar bukanlah golongan pihak-pihak yang cendekiawan. Nabi mengajar akidah ini kepada semua tahap manusia, yang tahap ilmuannya, yang genius, yang sederhana, yang kurang mampu untuk memahami daripada surat-surat yang pendalilan dan sebagainya. Nabi terangkan semua ini memahami daripada apa yang Nabi terangkan, dan inilah dia kita katakan bahawa apabila dalil itu tak diambil. Ini bab ini kita kata bab yang penting. Kalau kita nak belajar, mungkin awak dah belajar dengan Ustaz Rasul sebagainya. Ini bab juga kita katakan bab dalam kita menangani masalah dalil. Kenapakah sebab kepincangan atau sebabnya banyak tergelincir daripada jalan yang sebenar? Kerana mereka adalah golongan-golongan yang kita lihat tidak mengambil dalil secara keseluruhannya. Mereka dah ada pendapat baru cari dalil. Sepatutnya adalah semua dalil itu adalah merupakan pandangan ataupun pendirian kita. Semua dalil yang sahih, yang betul daripada surat pendalilannya, itulah pendirian kita. Bukanlah kita dah ada pendirian baru kita cari dalil. Itu yang sebabnya kita katakan sebahagian mengambil melihat dalil juga daripada sudut kacamata yang pincang. Kenapakah demikian? Kerana beliau melihat dalil satu bahagian sahaja dan menolak dalil yang lain daripada bahagian yang lain, sehingga mereka masuk dalam kategori golongan-golongan yang hanya dinamakan sebagai golongan wa'diyah atau wa'idiyah sahaja. Ini bab juga yang penting untuk kita sentuh keluar daripada topik fikir ini. Tapi saya kata kerana bab ini bab berkaitan. Sebab kita katakan pembelajaran kita akan fikih sebenarnya, pembelajaran kita akan hukum ahkam sebenarnya adalah pembelajaran kita juga tentang akidah. Kenapa demikian? Kerana kalaulah kita tak memahami, tidak mempunyai iman yang kuat dan tidak ada kaitkan perintah-perintah dengan yang mengeluarkan perintah, dan kalaulah kita tak mengkadarkan yang mengeluarkan perintah dengan kadar sebenarnya, maka fikih pun belajar pun tak guna. Kenapa? Kerana dia lihat tiada keagungan yang memerintahkan. Jadi dengan itu yang diperintah tu tak ada keagungan juga. Jadi itulah kita katakan penting kita mengambil perhatian dan mabak seperti ini. Wallahu ta'ala. Kita sentuh lagi insyaAllah, saya rasa masa pun boleh lagi. Satu hadis lagi. Wa'an Laqid Ibn Sabrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam, asjid al-wudu'a wa khallil bayna al-asabi' wa balig fi al-istinshaq illa an takuna sha'iman. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمقمد. هل يسألوا إذا قلت لدي وقفل الأربعة daripada Luqayt bin Sabirah atau dia kata radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wuduk dan selesalah antara jari jemari dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak kecuali bila engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Arba'ah dan telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan bagi Abu Dawud, riwayat Abu Dawud dalam satu riwayatnya beliau mengatakan, apabila engkau berwuduk maka berkumur-kumurlah. Daripada hadis yang dibacakan tadi kita dapat mengeluarkan beberapa poin, nanti kita akan sentuhkan insyaAllah. Biografi perawi Laqiq adalah Ibnu Amir Ibnu Sabirah, julukan Abu Razin, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdul Bar, seorang sahabat yang sangat masyhur termasuk penduduk Taif. Penjelasan kalimat sempurnakanlah wuduk, ini al-isbah. Asbighil wudu al-isbaq. Jadi isbaghul wudu 'inda al-makari. Hadis riwayat lain mengatakan isbaghul wudu 'inda al-makari. Menyempurnakan wudu dalam masa yang sangat payah untuk kita lakukan. Jadi kita katakan isbagh maknanya menyempurnakan. Mana sempurna, sesempurnakannya. Mana dengan kesempurnaan yang cukup. Penjelasan kalimat tadi, kita kata al-isbagh itu menyempurnakan, membasuh seluruh anggota wudu dan selesalah antara jari jemari, yang dimaksudkan adalah jari-jari kedua tangan dan kaki. Jadi kita kata asbaghul bainal asabi', asabi' umum. Asabi' mana? Jari jemari. Jadi jari jemari ini boleh adakah kita hanya bawanya kepada tangan sahaja? Tidak, kita bawa umum. Dan daripada dalil ini kita akan sentuh nanti adakah dia wajib atau tidak, yang dikhilafkan oleh ulama. Dan kedua tangan dan kakimu, dan disebut dengan jelas dalam hadis Ibn Abbas, jika engkau berwuduk maka selesalah ruas jari kedua tangan dan kakimu. Jadi dalam hadis yang umum ini telah didatangkan hadis yang mufassir. Kita ada dasar lagi, kaedah lagi, hadis juga mentafsir hadis. Sedangkan hadis itu kita tahu sebagai pensyarah kepada Al-Quran. Hadis juga adalah merupakan, kalau hadis ini datang kadang dalam keadaan yang umum, datang pula dalam keadaan yang khusus, maka dibawakan umum itu kepada khusus. Kalaulah hadis ini sebagai satu perkara yang mutlak lalu datang secara terperinci, maka diperincikan dengan tersebut. Begitu juga kita katakan kalaulah hadis itu sebagai yang mutlak tadi lalu datang riwayat lain yang menjelaskan maknanya, satu lafaz diterangkan, tak diterangkan maknanya, maka datang pula riwayat lain yang menerangkan maknanya, maka kita katakan hadis ini dinamakan hadis yang mufassir di zakal hadis. Maknanya kita kata hadis yang mufassir kepada hadis yang tadi. Jadi dan sebagian ulama menamakannya sebagai apa? sebagai ziyadatul thiqah dan sebagainya. Ini kita dalam bab hadis yang perlu kita sentuh nanti kalau kita pergi padanya. Dan akan disebutkan pada ini sebentar lagi. Dan sesungguh-sungguhlah ketika beristinsyak, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Dan bagi Abu Dawud dalam satu riwayat, jika engkau berwuduk, maka berkumur-kumurlah. Juga dikeluarkan oleh Ahmad, Imam Syafi'i, Ibn al-Jarud, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, dan disahihkan oleh Tirmizi dan Al-Baghawi serta Al-Qahtan. Alamak, bukan Qahtan, Qahtan. Tafsir hadis. Hadis tersebut menunjukkan wajibnya menyempurnakan wuduk, iaitu membasuh atau mengusap seluruh anggota wuduk. Dalam lafaz asbaghal wuduk, yakni meratakan air dan menyempurnakan hak setiap anggota wuduk. Membasuh 3 kali pada anggota wuduk tidak diwajibkan, tetapi hanya sunnah. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Maka jika ragu apakah telah mencuci anggota wuduk 2 kali ataupun 3 kali, hendaknya dihitung membasuhnya 2 kali. Ini sebagaimana kita lihat bab asal. Apa dunia kaedah yang kita dah terangkan? Apa dia? Tak. Ada lagi satu. Sebelum ni lagi. Yakin tak yakin. Apa ini dasar kita datangkan kaedah? Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Jadi kalau masalah ini kita kata dasar yang lain, bawah kategori ini, apa dasarnya? Asalnya kita kata al-aslu baqa' makan ala makan, atau kita ada dasar-dasar lain. Di antaranya dasarnya adalah seperti contoh ma sabata bil yakin la yuzalu illa bi yakin. Jadi itu adalah dasar-dasar yang menerangkan tentang apa? Tentang keyakinan. Jadi daripada sudut ini, apa kita yang dasar? Dasarnya kita nak kita yakin 2 dengan 3. Mana yang yakin? 2 yakin. 3 tak yakin. Sebab tu kita datang, kita sangsikan yang 3 ni dah buat belum. Tak boleh kita katakan 3 yakin. Kalau dia sangsikan 3, 4, jadi dia kekalkan, dia tak tambah. Kenapa? 3. Jadi kalau seseorang itu misalnya dia sangsi, dia dah laku 3 rakaat ke 4 rakaat. Jadi kira apa? 3 rakaat. Kalau dia sangsi 4 ke 5 rakaat? 4. tak ada. Kira tu balik pada asal. Jadi dia punya dasar lah, kita kembali kepada asas. Jadi poin yang kita katakan sini adalah dasarnya kita sandar kepada yakin. Jadi kalaulah kita dah lakukan, kita tak yakin, dah 4 rakaat ke 5 rakaat, kita balik pada tak perlu yakin, tak perlu kita sangsikan sebenarnya. Kenapa? Dan kita kata 4 ke 5, kita dah yakin 4. Memang solat tak ada yang lebih daripada 4. Kan? Dan itulah dasarnya. Kalau 3, 4 boleh kita katakan demikian, kita datangkan kesangsian. Kenapa? Kita hanyalah bina atas yang yakin. Jadi kita katakan 3. Jadi lepas itu kita lepas solat tambah 1 rakaat. Kita tambahkan 1 rakaat lagi. Lepas itu kita beri salam ke macam mana? Kita sujud sahwi. Baik. Sujud sahwi sebelum ke sesudah salam? Di sini ditafsilkan, di sini diperincikan. Kita akan masuk babnya nanti. Ringkasannya, kalaulah tak ada penambahan dalam rukun, maka sebelum salam. Kalau ada penambahan, selepas salam. Tapi kalau lakukan sebalik, dari antara mungkin yang sebelum salam dia lakukan selepas salam, tak ada masalah. Terlupa, tak ada masalah. Tapi kita kata yang sunnahnya yang kita lihat daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang Nabi misalnya terbuat solat 2 rakaat, Zuliyadin, seorang sahabat yang namanya Zuliyadin, mengatakan, ya Nabi, ya Rasulullah, adakah solat ini dikasarkan atau engkau telah lupa? Nabi SAW kata, tidak dikasarkan dan tidak aku lupa. Lalu dia katakan sekali lagi, sahabat semua diam kerana sahabat sangat apa kira tu haibahnya terhadap Rasulullah begitu tinggi. Lalu apabila Nabi SAW mengetahui bahawa dia telah lupa, dia beryakin lupa. Kenapa? Dia tak kasarkan solat. Yang dia sangsikan, dia lupa ke tak lupa, kan? Dari pertama dia kata nafikan kerana dia lupa. Lalu dia dah yakin bahawa dia lupa. Kenapa? Sahabat telah mengatakan aku siratul salat au nasi. Maka terus dia beri, dibangun, lalu dia takbir Allahu Akbar. Lepas habis salat dia beri salam, lepas itu barulah dia sujud sahwi. Daripada dalil itu menunjukkan bahawa dia telah menambahkan rukun. Jadi di situ ulama mengatakan Syekh Utsaimin melihat demikian bahawa dilakukan sebelum selepas salam. Allah Taala. Baik, kita ibadah balik semula. Al-Juwayni berkata mengerjakan wuduk hanya 3 kali dan tidak boleh melebihkannya kerana dikhawatirkan melakukan bid'ah. Ini memang kita kata perkara yang berlaku. Sebab itu kadang-kadang kita lihat orang yang was-was ni sebenarnya melakukan pertama dia melakukan perkara yang dilarang. Jangan melebihi. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita jangan membazir. Hatta kalau dalam air yang mengalir pun tak banyak lebih, tak lebih dari 3 kali. Jadi dengan itu apabila dilanggar sahaja ini, pertama dia telah langgar, kita lihat perintah Nabi SAW, diikutkan dengan kata-kata syaitan, makin-makin kuatlah dia punya was-was. Ada pun diriwayatkan daripada Ibn Umar bahawa ia mencuci kakinya 7 kali, maka perbuatan sahabat tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Dan hal itu dapat difahami bahawa ia mencuci najis 4 kali yang tidak dapat hilang melainkan dengan jumlah tersebut. Dan juga dalil atas mewajibnya menyela-nyela ruas jari. Jadi di sini kita kata kalau wajahnya dia kata dia berikan berdalil dengan Ibn Umar, kita kata tak boleh juga. Kerana walaupun kita katakan kalau perbuatan sahabat itu bila kita boleh berhujah, sekiranya dapat pengikraran daripada semua sahabat yang lain bahawa itu telah adalah sunnah, tak ada ingkar daripada mereka. Tapi kita tahu bahawa perbuatan Nabi SAW mengatakan bahawa tak boleh lebih 3 itu dah menunjukkan. Jadi kalau ada sahabat melakukan lebih daripadanya, kita katakan tak boleh buat hujah. Kenapa? Kerana dia bercanggah. Kedua, kita katakan bahawa perbuatan Ibn Umar itu dilihat mungkin membawa makna seperti mana dibawakan oleh alim ni. Mereka mengatakan bahawa kemungkinan ada membersihkan najis. Dan pembersihan najis itu berapa kali? Kalau sekali cukup menghilangkan najis, sekalilah. Kalau 2 kali, 2 kalilah. Kalau 3 kali, 3 kali. Ada yang sampai 4 kali hilang, baru dapat hilangkan najis tersebut, baru 4 kalilah dibasuh. Jadi kita kata najis itu tak dihadkan. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan pembersihan najis mesti 3 kali. Dengan kiasnya, kalau wuduk perlu 3 kali, maka bersih najis itu 3 kali. Kita kata tidak tepat. Yang dikirakan waktu, dikirakan bilangannya adalah dalam membersihkan najis yang gigilatan anjing sahaja. Yang lain daripadanya tidak dikira, tidak disuruh dengan berkali bilangan yang tertentu. Telah ditegaskan pula dengan hadis Ibn Abbas sebagaimana telah disebutkan yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ahmad Ibn Majah dan Al-Hakim dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Adapun cara meratakan air pada anggota wudu adalah menyela-nyela bahagian yang dibasuh dengan jari kelengking tangan kiri. Kita dalam riwayat lain mengatakan Nabi SAW menggunakan jari kelengking tangan kiri. Kalau tak boleh, kita yang penting mestilah menyela-nyelakannya. Tak kiralah dengan tangan kiri, jari kiri ke tidak. Tapi afdal ni kalau kita dapat laksanakan. Kalau tak boleh, tak masalah. Ini tidak terdapat dalam nas, hanya sahaja Al-Razi berkata dikelakukan dengan tangan kiri dikias atas istinja dan mulai dengan bawah bahagian baru bawah jari. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan daripada hadis Al-Mustawrid bin Shaddad, aku melihat Rasulullah SAW jika berwuduk beliau menggosok ruas jari kakinya dengan jari kelengkingnya. Ini hadisnya, hadis sahih juga. Dalam lafaz lain bagi Ibn Majah, yukhallil, ini menyela-nyela sebagai ganti yadluku, menggosok. Ini kita kata dalil yang mengatakan kalau basuh, gosok. Tapi kita katakan adakah gosok itu sebagai satu persatu kemestian syarat untuk sahnya wuduk? Kita kata di situ dah kita bincangkan bahawa tidaklah demikian. Hadis tersebut menunjukkan perintah untuk bersungguh-sungguh dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung bagi yang tidak berpuasa. Namun tidak dianjurkan bagi yang sedang berpuasa agar ia air tidak turun ke ketenggorokan yang dapat merusak puasanya. Hal itu menunjukkan bahawa mubalaghah, menimbul sungguh-sungguh tidak wajib, sebab seandainya wajib nanti tidak diperbolehkan meninggalkannya. Jadi di sini yang tak boleh adalah bersungguh-sungguh. Tapi boleh, perlu tak dia beristinsyak, beristinsar juga? Boleh. Kerana dalam hadis itu wabaligh fil istinsyak, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam apa, dalam istinsyak, illa an takuna sa'imah, melainkan kamu dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa, hilangkan balighnya, tapi istinsyak tak, tetap istinsyak. Jadi yang jangan kamu bersungguh-sungguh kalau kamu dalam berpuasa. Sebab itu tak menafikan bahawa istinsyak itu perlu. Sabda beliau dalam riwayat Abu Daud, jika engkau berwuduk maka berkumur-kumurlah, dijadikan dalil wajibnya berkumur-kumur bagi yang berpendapat berkumur-kumur tidak wajib. Ia menjadikan sunnah dengan indikasi yang telah disebutkan dalam hadis Rifa'ah, Rifa'ah bin Rafi' mengenai perintah Rasulullah SAW terhadap Abu Arab Badwi berkenaan dengan tata cara wudu yang solat tidak sah tanpa dengannya. Dalam tata cara wudu tersebut tidak disebutkan kumur-kumur dan istinsyak. Jadi katakan sini, mereka nak berdalilkan bahawa hadis yang mengatakan wafamar umid ini tak wajib. Kenapa? Dia ada sarif. Sarifnya apa? Jadi kita tahu mana sarif kan? Mana yang menencungkannya daripada wajib kepada yang lain. Apa dah, apa dia punya dalil, dia punya apa, dia punya dalil, apa mereka punya dalil? Mereka dalil mereka adalah dalil hadis orang Nabi apabila menerangkan kepada Arab Badui berkenaan tata cara wuduk yang solat tidak sah tanpa dengannya. Nabi tak sebut atau dalam tata cara tersebut tidak disebutkan kumur-kumur dan istinsyak. Jadi dengan itu mereka dalil, maka tak perlulah, bukanlah ia wajib. Tapi dalam telah kita terangkan dalam pelajaran lepas bahawa lafaz Nabi SAW itu jelas famamid. Dan apabila kita katakan dia tidak wajib, kalau lafaz-lafaz yang lain tak menerangkannya dalam penerangan, tapi lafaz yang lain pula, yang selain daripada yang itu pula menerangkannya, maka kita katakan bahawa tidaklah dia sebagai satu kepastian bahawa Nabi tak melakukannya pada Arab Badui tadi. Kenapa? Kerana lafaz tadi tu, apabila kita katakan lafaz yang Arab Badui kata tata cara diterangkan melainkan tapi tak diterangkan tentang istinsyak ini, tidak dikecualikan oleh perawi. Perawi tak kata, melainkan tak diterangkan istinsyak dan tak diterangkan istinsyak. Jadi dengan tak diberikan secara langsung, secara jelas bahawa dia dikecualikan, maka tak boleh kita sebagai pasti kita kata dia keluar daripada cara tata cara berwuduk yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat telah menunjukkan kita sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil perhatian agar kita tidaklah kita meninggalkan apa yang jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintahnya. Walaupun dalam masalah perintah tersebut dikhilafkan ulama adakah wajib atau sunnah, elakkanlah daripada kita meninggalkan perintah tersebut. Kerana kita tahu dalam kita melaksanakan apa yang diperintahkan, terutama telah kita datangkan bahawa dan juga telah saya datangkan Syekh Uthaimin, nasihat Syekh Uthaimin, apabila kita berwuduk tu nanti, setiap perkara amalan wuduk yang kita lakukan, kita bayangkanlah dia perintah Allah Subhanahu Taala dalam ayat yang telah diperintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Jadi mana setiap kali kita basuh, istinsyak pun kita basuh, kita ingat ghuslul wajah. Jadi apabila kita setiap kali kita lakukan ini dengan apa, dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, amalan penerapan akan perintah soal apa, perintah wuduk daripada hadis, daripada ayat Quran itu dapat kita lakukan dengan syarah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya, maka kita setiap perbuatan itu kita bayangkanlah perintahnya, barulah kita akan dapati bahawa dalam kita berwuduk itu kita sebenarnya sedang mendekatkan diri kita kepada Allah, sedangnya kita dah sedang apa, sedang lakukan amalan yang diperintah, bahkan kita lakukan dengan penuh semangat dengan keimanan. Sebab tu dalam melakukan sesuatu amalan dengan penuh semangat dan keimanan ni penting. Terutama kita banyak diperintahkan kita melakukannya seperti dalam bulan puasa. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dengan itu kita lihat, dan di antaranya ulama keluarkan faedah daripada hadis ini, ialah seseorang apabila melakukan sesuatu perintah dengan dipenuh keimanan, dengan penuh pengharapan daripada ganjaran yang Allah sediakan, maka dia akan dapat ganjaran ataupun amalannya itu lebih bernilai daripada amalan orang yang tidak melakukan demikian, lebih bermutu lagi daripada. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup majlis kita daripada urusan, kita sambung insyaAllah pada 2 minggu akan datang. 2 minggu akan datang kita akan sambung sesi ini insyaAllah. Minggu depan tidak ada kelas kerana saya perlu untuk mengganti Ustaz Rasul. Ada soalan yang lain? Tak ada soalan? Minggu depan Cik Rahmat, Cikgu Rahmat, dia beritahu saya, saya diminta ganti di Wisma. Dia belum call awak. Itu dia call, dia beritahu saya lah. Ustaz Rasul kat sana, Wisma. Ah, boleh confirmkan eh? Oh pagi eh, jadi Selasa dah balik eh. Adakah? Hmm. Betul. Kalau gitu, kalau aku confirmkan lah. Pasal saya dapat berita daripada Cik Rahmat, Cikgu Rahmat yang beritahu saya tentang minggu depan lah. Okey, pagi dah balik eh. Pagi dah balik, okey. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah boleh saya tunggulah kawan. Kalau Ustaz, apa itu perintah ta'abudi dan apa hukumnya? Perintah ta'abudi, maknanya perintah itu tidak dilihat. Sesuatu perintah yang dinamakan sebagai ta'abudi, kita tak katakan apa ilahnya. Apa ilah lakukan ni? Sebagai ulama mengatakan bahawa wuduk itu adalah ma'kulatil makna, bukan ta'abudi. Maknanya ma'kulatil maknanya dia boleh difahami tentang ialah pembersihan. Jadi kata bahawa itulah pembersihan, bukanlah dia ta'budi saja, mahdah. Bukanlah sebagai ibadah yang mahdah, ibadah yang langsung khas. Kerana dia boleh difahami sebabnya. Jadi kita kata itu adalah mazhab, kita kata Hanafiyah mengatakan demikianlah. Sebab itu mereka tak lihat bahawa dalam wuduk tu perlu niat. Dan ini bukan ibadah yang mahdah atau ta'budi. Jadi adapun yang maksud ta'budi adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan apa sahaja perbuatan-perbuatan ibadah, perbuatan yang diperintahkan kepada kita yang kita tidak beralasankan dengan sesuatu illah yang kita fahami. Kerana tak disebutkan illahnya sama ada, atau illahnya tak jelas, hanya disebutkan sebahagian daripada illahnya, maka itu kita kata itu ta'budi juga. Sebagai contoh, saya kasih contoh kita dalam misalnya melukis, kita tak pergi pada gambar kerana gambar tu khilaf kan. Kita pergi melukis, kita nak nanti bawa, kalau nak bawa boleh ke sana. Boleh tak kita melukis gambar manusia binatang? Tak boleh. Kita dapat larangan. Ada pula lihat, oh ni kena tak boleh. Dia lihat pada ilahnya, kerana kita minta kerana dia adalah apa namanya peniup, disuruh kita meniupkan rohnya. Mana kita bertanding dengan Allah dengan sifatnya, sifat apa, mustaswirnya, sifat musawirnya, Allah musawir sebagainya. Dan juga dia adalah, dan banyak-banyak lagi sebab. Sebagai melihatnya sebagai perintah ta'abudi. Kenapa? Kerana dia lihat itu adalah Allah perintahkan dan kita laksanakan. Kenapa? Kerana kita lihat bukan ilahnya itu saja. Bahkan ilahnya kita lihat Nabi SAW sahaja, as'al musawwir binar, orang yang melukis itu dalam neraka. Kemudian Nabi SAW sahaja juga bahawa lukisan ataupun yang ini kita lihat dia adalah mudaha li sifatillah, dia bertandingan dalam sifat Allah. Kemudian dalam dalil yang lain pula menerangkan bahawa dalam kita melukis itu juga kita akan apa, akan dapati bahawa kita, rumah kita tak akan, kalau yang ada dalam lukisan tersebut di rumah kita, rumah kita tak akan dimasuk malaikat. Jadi banyak kita dah katakan sebab-sebab pelarangan. Dan sebagai contoh yang paling besar adalah dia ini sebagai zari'ah ila syirik, dia adalah sebagai lowongan untuk jatuh kepada syirik. Maknanya sebab berlakunya syirik. Kenapa? Ada pengagungan nanti kepada yang dilukis dan diukir dan sebagainya. Jadi dengan itu kita kata, adakah perintah ini perintah ta'abudi atau perintah yang kita kata ada illahnya, ma'kulatil makna, yang boleh disikirkan tentang maknanya. Kita kata lebih kepada ta'abudi. Jadi setiap ada perintah kita kata dia ada ta'abudi, kita harus dengar terus kita taat. Dan tak kita mencari sebab-sebabnya sehingga kita boleh kiaskan benda yang, oh kalau begini tak ada hal kerja. Macam sebagai contohlah perintah melarang kita melebihkan pakaian daripada lebih daripada buku lali misalnya. Adakah larangan ini ta'abudi atau larangan ini boleh dikatakan sebabnya adalah ada muallal dengan apa, dengan ada diillahkan, disebabkan kalau kerana boleh menimbulkan sifat takabur, sombong dan sebagainya. Kalau sombong tuan, maka haramlah dia. Kalau tak sombong, maka makruhlah dia. Kita kata tidak. Kenapa? Kita kata lebih pada hukum tersebut adalah hukum ta'budi. Jadi dengan itu kita katakan apa yang dimaksudkan ta'budi itu ialah kita sebenarnya tak perlulah mencari-cari akan apa, akan illah dianya dilarang, kerana illahnya tak jelas. Jadi kita kata, kita katakan bahawa yang penting bagi seorang hamba apabila diperintahkan ialah melaksanakannya secara ta'budi, secara penghambaannya kepada Allah Subhanahu taala. Jadi itu dimaksudkan sebagai ta'budi Allah taala. Dan dalam bab ini juga dia ada banyak bab ta'budi masuk kepada bab yang tauqifi dan bab yang ghair tauqifi dan sebagainya. Itu boleh kita masukkan juga dalam bab ta'budi dan sebagainya Allah taala. Ada Ustaz, bagi wanita yang menyapu tudungnya tapi nanti tangannya terlampak, itu kan ada yang perhatian bagi orang. Oh, tangan eh. Sebab itu kebaiknya wanita mengambil wuduk berjauhan atau elakkan daripada berdekatan dengan lelaki. Kalaulah misalnya tak ada tempat itu, mungkin minta lakukan dengan seberapa yang mampu untuk dia menutup atau berjauhan daripada pandangan. Tapi kalau ternampak, kita ada dasarkan. Kalau tak kesengajaan dah ambil sebab tapi ternampak juga, kita kata itu dimaktur dan dimaafkanlah Allah Taala. Kita katakan harus dah ambil sebab dulu lah. Dah ambil sebab semua dah okey. Datang orang juga lelaki pergi ke tempat yang perempuan nampak. Kita tak masalah, itu bukan sebab dia. Tapi adalah sebab yang luar daripada kemampuan dia. Allah Taala. Ada lagi soalan? Silakan. Rakaat kedua. Tak boleh. Barang siapa dalam satu hadis Nabi SAW, adrakar raka'ah faqad adrakas salah. Barang siapa mendapati rasul satu rakaat rukuk, jadi rakaat itu maksudlah rukuk, maka telah dapatlah solat. Maknanya dia dapat solat Jumaat tu. Maknanya dia harus tambah berapa? Satu lagi. Tapi kalau rukuk pun dia tak dapat, maka terus dia tambah empat di solat zuhur lepas. Kerana tak dapat solat semua. Tapi ada kali masuk di tengah, dah lambat, dah tak dapat pun solatnya, tunggulah dia habis solat. Tak boleh, teruskan. Kerana apa kita kata? Kerana sebaiknya dia idrak di situ. Allah SWT melihat keadaan amalan hatinya. Maknanya dia lakukan sedaya upaya, dia hanya dapat yang itu saja. Tapi kalau dia sengaja, dia nampak ini, dia pun ambil tak indah, dia ambatkan lagi. Kita kata tak menunjukkan tentang kerisauan, kegelisahan dia sebagainya. Itu semua dinilai oleh Allah SWT dalam seseorang beribadah kepada Allah. Maknanya kita kalau terlambat, kita kena ada rasa gelisah, rasa menyesal, rasa ini kan. Itu pun kita lihat dengan perasaan tersebut, Allah SWT nilai. Tapi kalau tak ada terus langsung, ini kita kata amalan hati itu tidak kuat lah. Kerana kita beriman kepada Allah, apabila kita kata iman itu, iman itu adalah terdiri daripada amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Jadi jangan kita perlekehkan. Banyak orang perlekehkan adalah amalan hati. Misalnya dia hanya niat, niat saja kita lihat. Dia banyak memperlekehkan. Dia nampak satu kebaikan atau dia pergi ketepikan benda-benda yang membahayakan di tengah jalan, dia tak lakukan amalan hati yang baik. Maka kita lihat amalannya hanya sebagai adat, tak jadi ibadat. Jadi kalaulah misalnya dia nampak satu benda, dia ketepikan supaya apa, orang tak jatuh, orang tak lakukan, tak cedera dan sebagainya, supaya orang selamat, maka berapa banyak pahala dia dapat. Jadi itu dinamakan amalan hati yang kita harus lakukan, di mana kita harus sentiasa bermuhasabah dalam melakukannya. Kerana kadang-kadang kita lihat amalan hati itu lebih utama daripada amalan anggota badan. Itu tak kata jadi seperti mana orang yang kata penting hati, amalan tak perlu. Tak, bukan itu. Kita katakan bahawa semua Allah lihat. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ila isis la hadis. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila, walakinahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dari riwayat lain, Allah tak melihat kepada kamu dengan wajah kamu, dan satu lagi saya lupa lafaznya, tetapi Allah melihat kepada apa? Kepada hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Jadi Allah melihat kedua ni. Itu riwayat yang satu lagi riwayat adalah qulubikum, tapi qulubikum wa amalikum dan riwayat lain lebih tepat lagi, dia kata Dan kalau diterangkan kurubikum saja cukup, kerana kurubikum juga amalan yang di luar daripada hati kamu akan keluar, akan melahirkan juga amalan anggota badan. Cuma kita katakan di sini bahawa penting kita, kenapakah Abu Bakar radhiyallahu an kalau dihimpunkan amalan apa iman Abu Bakar dengan iman semua orang, semua umat, lebih besar, lebih berat lagi iman Abu Bakar? Kerana amalan hatinya itu begitu hebat. Iman dia itu begitu hebat kerana amalan hati di sini. Dan juga amalan yang dilakukan, disembunyikan sebagainya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa penting kita memain peranan juga, memberikan perhatian terhadap amalan hati. Dalam apa sahaja kita dah dapat peluang untuk melakukan kebaikan, kebajikan dengan niat yang baik, Masya Allah lakukan. Kerana niat kita itu lebih baik daripada amalan kita. Itu penting kita lakukan. Wallahu ta'ala. Allah, ada soalan ni? Tak ada? Baik, khair. Kalau gitu kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.